Alhamdulillah Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله قال الله تعالى في القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ جَلَّ وَعَلَا وَخَيْرُ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ وَشَرُّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ wa kullu dhalalatin finnar thumma amma ba'du ya ayuhan nas ibadullah ittaqullah fashkuru hadhihi an-ni'mah alladhi nahnu fih kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Bertakwalah kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan bersyukurlah kita terhadap nikmat yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita, yang dimana sekarang kita berada di dalam nikmat tersebut. Nikmat bisa kita berjumpa dan bertemu dengan bulan yang penuh kemuliaan, bulan yang penuh dengan ampunan Allah subhanahu wa ta'ala, dan bulan yang dimana di sana pelipat gandaan pahala Allah subhanahu wa ta'ala kepada mereka yang senantiasa melakukan kebaikan-kebaikan. Maka bersyukurlah kita kepada Allah. Fasabbih wabihamdi rabbika, bertasbihlah kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan bertahmidlah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, mensucikan Allah subhanahu wa ta'ala terhadap sifat-sifat yang tidak mungkin dimiliki oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan tasbih, membersihkan sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala yang tidak mungkin layak dimiliki oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sucikanlah Allah subhanahu wa ta'ala dengan lisan-lisan kita dan pujilah Allah subhanahu wa ta'ala dengan lisan-lisan kita atas nikmat yang Allah berikan kepada kita pada hari ini dan hari-hari sebelumnya, yang dimana pada tahun yang lalu kita telah berdoa kepada Allah untuk bisa disampaikan dengan bulan yang mulia ini pada tahun ini, dan Allah subhanahu wa ta'ala mengabulkan permohonan kita. Lama penantian kita menunggu bulan tersebut, 11 bulan lamanya kita tunggu untuk kita bisa bertemu kembali dengan bulan Ramadan. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala berikan nikmat tersebut kepada kita, bersyukurlah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bertasbihlah kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan pujilah Allah Subhanahu wa taala. Allah masih memberikan kepada kita kesempatan untuk bisa merasakan kenikmatan di bulan yang mulia ini, untuk bisa melakukan kebaikan-kebaikan di bulan yang mulia ini, untuk kita bisa berlomba-lomba dalam melakukan kebaikan di bulan mulia ini. Dengan keadaan yang baik, kondisi tubuh yang sehat, kita bisa berjumpa dan bisa melakukan ibadah di dalam bulan yang mulia ini. 12 hari yang lalu telah kita lakukan ibadah-ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak terasa sudah mencapai 12 hari lamanya kita melakukan ibadah kepada Allah. Dan selama itu kita mampu melakukannya. Dan semua itu merupakan kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Bukanlah atas kemampuan dan kekuatan kita untuk melakukan ibadah tersebut, tetapi karena Allah Subhanahu wa taala yang masih bisa memberikan terus kenikmatan dan kasih sayangnya kepada kita. Karena tidaklah ada tujuan seorang hamba di muka bumi ini melainkan dia menginginkan ampunan dosa dari Allah Subhanahu wa taala. Ghayatul 'abd al-murid al-maghfirah. Tujuan seorang hamba, apa yang diinginkan oleh mereka adalah ampunan Allah Subhanahu wa taala. Mereka berjumpa dengan bulan yang mulia ini menginginkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah berikan kepada kita semua. Dan Allah berikan kenikmatan itu kepada kita semua. Karena kita yahtaj, butuh kepada ampunan Allah Subhanahu wa taala. Karena kita adalah manusia, seorang hamba yang banyak melakukan dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya tidak ada anugerah dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita, maka kita semua akan celaka. Kalau Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan rahmatnya kepada kita, kita semua akan celaka dan binasa. Karena kesalahan dan dosa yang kita lakukan. Maka bersyukurlah kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Sebagaimana hadis Nabi alaihi salatu wassalam yang dikeluarkan oleh Al-Imam Bukhari dan Imam Muslim, man qama lailatan, man qama sama ramadhana ihtisaban ghafarallahu lahu ma taqaddama min dhanbih. Barang siapa yang dia berpuasa di bulan Ramadan imanan wahtisaban, dengan penuh keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, dia melakukannya dengan ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai bentuk syukur dia kepada Allah Subhanahu wa taala terhadap ampunan yang akan Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya. Wahtisaban, dan selalu mengharapkan pahala Allah Subhanahu wa taala, ghufrallahu ma taqaddama min dzambih, maka Allah akan ampuni dosa-dosa dia yang telah lalu. Wa man qama lailatan imanan wa ihtisaban ghufrallahu ma taqaddama min dzambih, dan barang siapa yang dia berdiri melakukan salat malam dengan penuh keimanan kepada Allah, dia berdiri melakukan salat tarawih dengan penuh keimanan kepada Allah, dengan keikhlasan, maka ghafarallahu lahu ma taqaddama min dzambih, Allah akan ampuni dia dosa-dosa yang telah lalu. Inilah tujuan seorang hamba untuk mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Dan juga dalam hadis yang lainnya di dalam Sahih Muslim, as-salawatul khamsu wal jum'atu ila al-jum'ati wa ramadan ila ramadan am mukaffaratun lima bainahunna idza ujtunibat al-kaba'ir. Salat lima waktu, Jumat ke Jumat yang berikutnya, Ramadan ke Ramadan yang berikutnya, itu adalah mukaffarat, penghapus dosa. Penghapus dosa-dosa kecil yang kita lakukan selama dia tidak meninggalkan dosa-dosa besar. Ibadallah, kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu apakah ketika kita diberikan nikmat yang besar ini, kesempatan yang baik ini, lalu kita sia-siakan dan kita lalaikan? Kita lewatkan waktu demi waktu, hari demi waktu, demi hari dengan sesuatu yang tidak bermanfaat bagi akhirat kita. Dengan sesuatu yang melalaikan diri kita dari ibadah kepada Allah. Apa yang telah kita lakukan 12 hari yang lalu? Berapa banyak kebaikan yang telah kita lakukan? Berapa amalan baik yang telah kita lakukan? Berapa juz Al-Quran yang telah kita baca? Berapa harta yang telah kita keluarkan? Apakah kita membiarkan bulan yang mulia ini berlalu begitu saja, tanpa kita mendapatkan kemuliaan, tanpa kita mendapatkan barakah dan ampunan Allah Subhanahu wa taala? Apakah kita akan sia-siakan itu semua? Ibadullah, kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Atau sebaliknya, berapa banyak kemaksiatan yang kita lakukan di bulan yang mulia ini? Berapa banyak amalan-amalan soleh, amalan-amalan sunnah yang kita tinggalkan di bulan yang mulia ini? Waktu yang telah berlalu tidak mungkin akan kembali. Waktu yang telah lewat tidak akan mungkin kita bisa bertemu kembali. Maka sadarlah kaum muslimin, ibadullah, gunakanlah waktu dan kesempatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Mungkin dulu kita tidak bisa bertemu dengan bulan yang mulia ini karena kesibukan-kesibukan kita terhadap dunia. Atau mungkin Allah Subhanahu wa taala berikan ujian kepada kita dengan dia ambil kenikmatan sehatnya. Lalu ketika Allah pertemukan dengan bulan yang mulia ini, Allah berikan kesempatan bertemu dan bisa melakukan ibadah di bulan mulia ini, lalu dia sia-siakan kesempatan tersebut. Ibadullah, ingatlah bahwasanya waktu merupakan modal kita untuk kita bisa mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Modal yang tidak bisa kembali. Maka gunakan modal tersebut untuk bisa mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala, untuk bisa mendapatkan hasil yang lebih banyak. Waktu merupakan modal kita semua. Maka gunakanlah dengan sebaik-baiknya. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. كما يحب ربنا ويرضى أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه عباد الله سارعوا ila maghfiratim minallah. Bersegeralah kita, berlomba-lombalah kita untuk mencapai ampunan Allah Subhanahu wa taala. Karena masuknya seorang hamba ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala itu sesungguhnya bukanlah semata amalan yang dilakukan, tetapi sebab karena rahmat dan anugerah Allah Subhanahu wa taala. Dan seorang akan mendapatkan rahmat dan anugerah Allah Subhanahu wa taala itu dengan dia senantiasa melakukan perkara-perkara yang diridhoi dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan kita lewatkan waktu ini untuk kita habiskan dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita basahkan lisan-lisan kita untuk memuji dan bersyukur kepada Allah. Kita gerakkan tubuh kita untuk melakukan ibadah-ibadah kepada Allah. Kita keluarkan harta-harta yang Allah titipkan kepada kita untuk fi sabilillah. Di dalam bulan yang mulia ini, maka ganjaran pahala akan Allah lipat gandakan. Seorang yang membaca Al-Quran, Allah akan lipat gandakan pahalanya. Man qara'al min kitabillah, barang siapa yang dia membaca kitab Allah, falahu hasanatun. Man qara harfan min kitabillah, falahu hasanatun. Barang siapa yang membaca satu huruf dari kitab Allah, maka dia akan mendapatkan satu kebaikan. Wal hasanatu bi asri amsalha, dan satu kebaikan Allah akan lipat gandakan dengan 10 kebaikan. Dan di bulan yang mulia ini bahkan ad'afan katsira, akan terus dilipat gandakan dengan lipat gandakan yang sangat banyak oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan kita lewatkan untuk selalu kita membaca Al-Qur'an. Ingat bahwasannya waktu yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita tidak mungkin akan kembali. Ibadullah, kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka marilah kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kita bisa dimudahkan untuk menjalankan ibadah-ibadah di dalam bulan yang mulia ini. Dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk Allah lancarkan semuanya. Berikan kesehatan kepada kita sampai selesainya bulan yang mulia ini, dan kita menjadi memohon kepada Allah menjadi orang-orang yang beruntung, orang-orang yang mendapatkan barakah dan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Aqimus shalah. Sawu sufakum tarasu wa tadiluruskan, rapatkan sufnya. Sawu sudul khalal tarasu. Hadul manakib wal aqdam, rapatkan mata kaki dan pundaknya. Sawu Allahu akbar.